Thank you.

benai marayu kasih adik sayangku tunggu basami dalam dado lah lamu bangan bani cintaku kembang tapi batahan bapandang saja rindu di hati kasih. cinta bukan denai tak sayang dan rantan tali kasih imputui orang tua. Denai haro kamama kai sunti carito udah baik jo pilihan orang tua mana indah bajalekan mulia jalar jo panantia. Sudah nasib jua nan memisahkan. kini. Salah tambah panembang. Sangka jalan. Ko lahiran cagari di tangan, mande dahulu denai sanangkan. Ko lahiran cagari di tangan, mande dahulu denai endah pulo tak suwo. Galo lama usi kado, hati tak dapat baduto. Sahilang kawan, cinta baru taraso. Oh, si tempayan kok rusuh bana hati kamalah kamananku pucuk nyobana udah patahkan bak bahas sampan bidua tiri pandayonan patah pulo batam basan say denai balai angin kencang ombak gadang jangkalai udah pasang di sinan pulo udah karamkan. Oh, pelajari mandi menggadang.